Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala nabiyyina Muhammadin, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar Radio Muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal, yang mana pada hari ini kita masih saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menuntut ilmu syar'i, yang mana kita bersama-sama mengkaji ayat-ayat dari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan pemahaman para salaful ummah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kecintaan kita kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabatnya serta mereka-mereka yang mengikuti Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik, pendengar Radio Muslim yang dicintai oleh Allah SWT, dimanapun Anda berada, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan kita masuk kepada babus suht, yani bab tentang as-suht indal musibah minal kabair, ya, bahwasanya benci, murka atau marah kepada Allah ketika ditimpa musibah, ini termasuk dosa besar. Ini seringkali terjadi pada seorang muslim, ya. Kenapa? Ketika mereka ditimpa musibah, mereka marah kepada Allah SWT, tidak bisa menerima kenyataan pahit yang dia dapatkan. Ini termasuk dosa besar, ya. Pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah, ini termasuk dosa besar. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang demikian. Karena asalnya seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada takdir Allah dengan keimanan yang benar, maka ketika ditimpa musibah, sikap yang betul adalah dia bersabar kepada Allah, dia bersabar kepada akan musibah yang dia dapatkan, dan dia mengharapkan ganjaran dari Allah dengan sebab musibah yang dia dapatkan. Karena musibah-musibah yang didapatkan itu ketika dia bersabar, itu akan baik bagi dirinya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosanya dengan sebab itu, atau mungkin juga bisa jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin juga musibah tersebut untuk mengingatkan dia akan dosa-dosa yang dia lakukan. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fa bima kasabat aydikum." Dan apa-apa yang menimpa kalian dari musibah-musibah itu dengan sebab karena perbuatan tangan kalian sendiri, ya. Jadi seringkali kita banyak melakukan dosa kepada Allah SWT, tapi kita lupa, kita tidak bertaubat kepada Allah. Makanya kemudian Allah turunkan musibah, Allah timpakan kesulitan kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita kembali kepada Allah, kita taubat kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya, sehingga ini tentunya baik bagi seorang yang beriman, ya. Demikian. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, ya inna amrahu kullu khair, laisa dzalika illa lil mu'min." Ya, sungguh mengajubkan, menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Ya, seluruh perkara itu, seluruh urusannya baik untuk dia. Dan ini tidak mungkin didapatkan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Ya, in asabathu sarra syakara. Kalau mendapatkan kelapangan, mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kalau wa kana khairan lahu, dan itu baik bagi dia. Wa in asabathu darra, kalau ditimpa mudarat, ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, ditimpa kesempitan, ya, sabara, maka dia bersabar. Ya, dia bersabar. wa kana khairan lahu, dan itu juga baik bagi dia. Karena ketika seseorang bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dibawakan oleh Syekhul Islam di sini, ya, ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam surat At-Taghabun ayat 11, ya, ma asaba min musibatin, ya, apa-apa yang menimpa dari musibah-musibah itu illa biidznillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, izin Allah yang sifatnya kauni, ya. Tidaklah musibah itu menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Nah, siapa yang bersabar akan musibah yang menimpanya, ya, dia yakin kepada ketetapan Allah bahwa di baliknya akan selalu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia menerima apapun ketetapan dari Allah atas dirinya, maka Allah akan berikan ganjaran kepada dia dengan sebab kesabarannya. Apa itu ganjarannya? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada takdir Allah, beriman kepada ketetapan Allah, ya, yang Allah tetapkan atas dirinya, di antaranya musibah-musibah yang menimpa pada dirinya, maka orang yang beriman dalam hal seperti itu, ya, maka dia akan mendapatkan hidayah. Ya, yahdi qalbah. Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan kebaikan. Allah akan berikan ketenangan, berikan keamanan kepada hatinya, kelapangan. Ya, tentunya hidup yang seperti inilah yang kita inginkan. Ya, orang itu yang paling dia inginkan di dalam hidupnya adalah ketenangan. Terutama ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ini yang paling penting. Dan ini tidak mungkin dicapai kecuali orang itu beriman kepada takdir Allah dengan sebenar-benarnya keimanan. Baik, pendengar radio muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita fa alaihi as-sukht." Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Ya, Allah kalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan ujinya, uji mereka. Ya, demikian para nabi dan rasul. Orang yang paling Allah cintai di muka bumi ini, merekalah yang paling besar ujiannya. Ya. Demikian juga kita. Sesuai dengan tingkat keimanan kita, makin tinggi keimanan seseorang, makin besar ujian yang dia dapatkan. Karena ini menunjukkan semakin besarnya kecintaan Allah kepada dia. Bagaimana tidak, ya, ketika seseorang diuji itu, maka ketika dia bersabar, ya, maka dia akan mendapatkan apa? Hidayah. Ini bukti cinta atau tidak? Cinta. Ya, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan berikan dia hidayah, diberikan taufik untuk terus menyusuri jalan kebaikan. Allah akan berikan kepada dia ketenangan. Ya, ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hambanya. Faman radiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketetapan Allah, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita, barang siapa yang murka atas apa yang Allah timpakan kepada dia, fa alaihi sukht, maka dia juga akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tentunya kita tidak ingin mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ketika kita ditimpa musibah, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali untuk kita bersabar kepada apa yang menimpa kita dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bab as-suhud, ada dua dalil. Yang pertama yaitu surat Taghabun ayat ke-11, dan yang kedua adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya kita pindah kepada babul qaliq wal ittirab. Al qaliq dan ittirab maknanya sama, yakni resah, gelisah, gundah atau yang semisal dengan itu. Ini masih tafsiran daripada atau penjelasan dari bab yang kita bahas sebelumnya, babus suhud, ya. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan kesempitan, kesulitan, maka yang terjadi adalah kebanyakan manusia dia merasa sempit. Ya, merasa tidak tenang, gelisah hidupnya, tidur pun tidak tenang, tidak bisa tidur bahkan. Dan seringnya apa yang terjadi mereka, kita sering mendapatkan itu. Terutama orang-orang yang hidupnya hanya dunia saja orientasinya, ya, hidupnya bergelimang dengan harta, kemewahan, namun ada sesuatu dalam jiwanya. Ya, tidak tenang hidupnya, sehingga mereka harus untuk tidur saja mereka harus minum pil. Ini obat tidur. Mereka lari ke obat-obatan. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka tenang hidupnya. Kenapa? Karena mereka jauh dari Allah SWT. Karena mereka tidak beriman dengan takdir Allah SWT dengan keimanan yang benar. Sehingga hidup mereka sempit, jiwa mereka gelisah, sehingga kemudian mereka mengempari fisik mereka. Tidak bisa mereka tidur dengan tenang, tidak bisa. Sehingga harus dibantu dengan obat-obatan tadi, supaya mereka bisa tidur. Ya, tentunya ini berefek buruk kepada apa namanya diri mereka secara fisik. Ya. Perhatikan, kita bandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ketika perang Badar, ketika mereka menghadapi pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya berlipat-lipat dari jumlah mereka. Ya, namun mereka yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada mereka. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang menolong agama Allah. Mereka yakin itu, mereka yakin dengan ketetapan Allah. Apapun itu mereka terima. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kantuk kepada mereka sehingga mereka tertidur bahkan dalam kondisi genting sekalipun. Mereka berada di hadapan musuh-musuh Allah yang istilahnya cuma dua pilihannya. Kalau tidak hidup penuh dengan luka-luka dalam medan peperangan atau dia mati syahid. Iya kan? Dalam kondisi seperti itu, ketika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, bisa-bisanya mereka tidur. Ini tidak mungkin kecuali mereka begitu yakin kepada Allah SWT. Oleh karenanya Allah mengatakan tentang mereka ini di dalam surat Al-Anfal ayat ke-11. Idh yughasyikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitani wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk, ya. Idh yughasyikumun nu'asa, ketika Allah menjadikan kamu mengantuk, amanatan minhu, sebagai penenteraman daripadanya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, kemudian Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit. Liyutahhirukum bihi, ya, untuk mensucikan kamu dengan hujan tersebut. Wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan daripada syaitan. Wa liyarbita 'ala qulubikum, dan untuk mengokohkan, menguatkan hatimu. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan untuk mengokohkan telapak-telapak kakimu. Ya, lihat bagaimana Allah SWT menurunkan kepada mereka rasa kantuk sebagai bentuk apa? Penenteraman kepada mereka. Ya, demikian orang yang keyakinannya tinggi kepada Allah, keimanannya tinggi kepada Allah, maka Allah berikan balasan yang setimpal. Ya, di antaranya apa? Rasa kantuk ini untuk penenteraman kepada mereka. Ya, selain itu juga mereka akan kembali segar, siap untuk menghadapi pertempuran. Tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam diri mereka. Subhanallah. Ya, seperti inilah keadaan orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang sangat tinggi terhadap takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya perang Badar, ya. Perang Uhud pun demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, "Tsumma anzala 'alaikum mim ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum." Kemudian setelah kamu berduka cita, karena kita tahu dalam perang Uhud, ya, para sahabat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengalami kekalahan, ya. Maka ketika kamu mendapatkan duka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan, ya, amanatan, ya, nu'asan, yakni kantuk, rasa kantuk, yaghsha ta'ifatan minkum, yang meliputi satu kelompok dari kalian. Ya, tidak seluruhnya, ada satu kelompok dari orang-orang yang berperang itu, yakni para sahabatnya, para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang mereka diliputi rasa kantuk. Ya, sebagai bentuk pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, penenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum, dan ada segolongan yang lain yang mereka cemas dengan diri mereka sendiri. Mereka cemas dengan diri mereka sendiri. Siapa mereka ini? Orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik cemas dengan diri mereka sendiri. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka dengan persangkaan yang tidak benar kepada Allah, sangkaan jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata, apakah apa kita punya hak untuk ikut campur di dalam urusan ini? Kemudian Allah SWT berkata, Qul innal amra kullahu lillah. Ya. Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan di dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Ya. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka berkata, kalau seandainya kami memiliki hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kami tidak akan terbunuh di sini. Kemudian Allah SWT membalas ucapan mereka, Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Seandainya kalian berada di rumah-rumah kalian, maka orang-orang yang akan yang ditakdirkan akan mati terbunuh akan keluar juga dari rumahnya menuju ke tempat di mana mereka terbunuh. Ya. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang munafik mereka gelisah. Sementara orang-orang yang beriman, para sahabat radhiyallahu anhu majma'in, mereka diliputi ketenangan. Ya, ini disebabkan kenapa? Karena orang munafik ini tidak yakin kepada Allah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang buruk. Dan mereka selalu cari-cari alasan. Cari-cari alasan akan musibah yang mereka menimpa mereka. Mereka katakan ini akibat apa? Akibat kita tidak diberikan hak campur tangan dalam masalah dalam peperangan ini. Ya, padahal ya bukan itu sebabnya. Karena seandainya, kata mereka, kalau seandainya kami diberi hak untuk campur tangan dalam urusan ini, niscaya kami tidak akan terbunuh, kata mereka. Kata Allah, tidak demikian. Ya, seandainya kamu di rumah kamu, kemudian kamu ditakdirkan untuk mati pada hari ini, terbunuh, maka kamu akan keluar menuju tempat di mana kamu terbunuh. Ya, seperti itu. Itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang terjadi atas hambanya. Iya. Ya, taib. Pendengar di muslim rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Demikian perbandingan antara orang-orang yang penuh dengan keimanan dan orang-orang yang ragu atau tidak beriman kepada ketetapan Allah, maka hidup mereka senantiasa dipenuhi dengan kegelisahan, ya tidak tenang, gundah. Dan pendengar di muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita melihat kepada beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah surat Al-Fatih ayat ke-26. Ya, Allah SWT berfirman, فَأَنْزَلَ sakinatahu ala عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Allah SWT menurunkan ketenangannya ya kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ini senada dengan beberapa ayat yang kita sebutkan tadi. Ya, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Allah berikan ketenangan dengan diberikan rasa kantuk, padahal mereka sedang berada dalam situasi yang sangat genting, atau mereka baru saja mendapati musibah, tapi mereka Allah berikan ketenangan, diberikan rasa kantuk, ya, disebabkan karena ketinggian keimanan mereka kepada Allah, dan mereka ridha dengan semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa ayat ke-65, ya. Ini terkait dengan persengketaan antara manusia. Ya, Allah SWT berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya, dan demi Rabbmu, ya tidaklah beriman seseorang hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka berhukum kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima shajara bainahum, di dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ya, jadi di sini ada perintah dari Allah SWT untuk berhukum kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ini sebenarnya terkait dengan perselisihan antara seorang Yahudi dengan orang munafik. Orang-orang munafik atau orang munafik yang ada masalah dengan orang Yahudi ini, mereka ingin berhukum kepada selain Nabi. Mereka tidak mau berhukum kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Mereka berpikiran kalau berhukum kepada Nabi nanti mereka akan kalah. Karena mereka punya niat buruk. Mereka ingin berhukum kepada siapa? Kepada orang Yahudi, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka maunya berhukum kepada orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena kata mereka orang-orang Yahudi ini mudah disogok, mudah dibeli. Sehingga kemudian bisa mereka memenangkan perkara dengan sebab apa? Dengan cara menyogok hakim dari Yahudi tadi. Tetapi orang Yahudi sebaliknya mau berhukum dengan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidaklah menghukumi sesuatu kecuali dengan hak. Tidaklah menghukumi sesuatu kecuali dengan apa yang Allah sebenarnya turunkan. Ini keyakinan orang Yahudi. Ya. Ada pun orang munafik, mereka tidak mau berhukum kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini disebutkan apa? Fala warabbika la yu'minun. Ya, tidak beriman. Siapa? Orang-orang munafik itu tidak beriman. Ya, sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tidak berhenti di situ ayatnya. Ya, pendengar Radio Muslim mencintai Allah SWT, ayatnya tidak berhenti di situ. Bukan sekedar menjadikan Nabi sebagai hakim. Lebih dari itu, yaitu apa? Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak didapati di dalam diri mereka rasa gundah atau rasa gelo istilahnya, ya, dengan apa yang engkau putuskan. Jadi menerima keputusan Nabi wa yusallimu taslima, mereka menerima pasrah dengan keputusan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau ini didasari dengan keyakinan bahwasanya Nabi SAW tidaklah memutuskan sesuatu kecuali berdasarkan al-haq, maka apapun keputusan mereka akan lapang dada. Mereka akan terima itu dengan penerimaan yang sebenar-benarnya, tidak gelo. Mereka pasrah kepada keputusan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini baru dikatakan beriman. Sementara orang-orang munafik tidak demikian. Ya, pertama mereka tidak mau sebenarnya berhukum kepada Nabi. Kedua, mereka gelo dengan keputusan Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Taib. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asyadidu bis-sur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Ya, orang yang kuat itu bukan orang yang sur'ah. Sur'ah itu adalah orang yang apa namanya, ketika marah itu dia melakukan perkara-perkara yang buruk, ya, perilakunya buruk ketika marah. Banyak misalnya dengan mencaci maki orang ketika marah, mengata-ngatai orang, memukul, ya, bahkan yang lebih parah membunuh. Ya, ini sering kejadian, ya, ketika marah orang itu lepas kendali, ya, mulai dia maki-maki orang. Dia memukul sana, memukul sini, menghancurkan sana, menghancurkan sini. Dan yang paling parah dia sampai membunuh orang yang ada di dekatnya. Atau orang yang sedang dia marah kepadanya. Ini sering kita jumpai. Bisa saja ibu kepada anaknya bahkan, ayah kepada istrinya, apa suami kepada istrinya, ayah kepada anaknya, teman kepada temannya. Ya, seperti itu, sering kejadian seperti itu. Ya, karena marah kemudian dia pukul, akhirnya mati. Ya. Orang yang dipukul tersebut. Nah, ini sering kita dapati, ya, pendengar Radio Muslim yang dirahmati Allah SWT. Ini bukan orang yang kuat, kata Nabi SAW. Ketika marah orang melakukan hal-hal seperti itu yang sifatnya merusak, ini bukan orang yang kuat. Siapa mereka yang kuat? Innama syadidul ladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ketika dia bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Ketika dia marah, dia bisa mengendalikan dirinya. Karena orang itu ketika marah, ya, ketika dia marah itu syaitan itu meniup-niupi dia, melemparkan ke dalam ke dalam hatinya itu sesuatu sehingga semakin besar, semakin berkobar amarahnya. Ketika dia marah maka harusnya dia berlindung kepada Allah karena syaitan mulai masuk di sana. Ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah. Jadi ketika syaitan mulai memasukkan tiupan-tiupannya, godaan-godaannya, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan beberapa arahan ketika seseorang itu sedang dihinggapi rasa marah. Di antaranya yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan syaitan. Ya, karena syaitan tadi saya katakan senantiasa menghembuskan, memberikan was-was kepada manusia, menggoda manusia untuk semakin dia terjerumus ke dalam kesalahan. Dalam hal ini adalah emosi atau amarahnya, ya, sehingga semakin berkobar. Oleh karenanya harus dibarengi dengan apa? Dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah berwudu, karena marah itu seperti api, adapun wudu itu air. Jadi dengan adanya wudu itu diharapkan akan meredakan api amarah yang ada dalam dirinya. Kemudian juga mengubah sikapnya. Kalau tadinya dia berdiri, hendaknya dia duduk. Ketika dia duduk, hendaknya dia berbaring, ya, seperti itu. Dengan harapan apa? Amarahnya bisa reda, ya. Ya, seperti itu, ya. Baik, kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammadullah membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, ausini, ya, berikanlah wasiat kepadaku. Qala la taghdab, faraddada mirara qala la taghdab, ya. Orang ini meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawabnya dengan la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada mirara, beberapa kali dia bertanya kepada Rasulullah, ya, maka Rasulullah menjawab la taghdab, jangan kamu marah. Ya. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan masukan kepada orang tersebut, memberikan nasihat. Karena Nabi melihat orang yang meminta nasihat ini adalah orang yang mudah tersulut emosinya. Sehingga Nabi memberikan nasihat yang paling dia butuhkan, yaitu apa? Untuk tidak marah. Bahkan ketika ditanya lagi, Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, la taqdab. Ini faraddada mirara, berulang-ulang. Nabi ditanya demikian oleh orang tersebut dan Nabi menjawab dengan jawaban yang sama. Ya, karena dia melihat orang tersebut adalah orang yang sangat membutuhkan kepada nasihat agar dia tidak emosinya tidak meledak-ledak, ya. Seperti itu. Allah Ta'ala alam. Baik, kemudian selanjutnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man akhlasallaha qalbahu, man akhlasallahu qalbahu lil iman." Ya, sungguh beruntung orang yang Allah ikhlaskan hatinya itu kepada keimanan. Ya, sungguh beruntung orang yang Allah ikhlaskan hatinya kepada keimanan. Ya, tidak tercampur kemunafikan. Jadi kalau ada orang yang hatinya itu penuh dengan keimanan dan tidak tercampur sedikit pun dengan kemunafikan, maka itu adalah sungguh keberuntungan yang besar. Karena namanya manusia itu bisa jadi terkumpul dalam dirinya keimanan dan juga sifat-sifat kemunafikan, ya. Namun demikian orang seperti ini masih bisa diselamatkan. Dia bisa belajar untuk menjauhi hal-hal yang akan menumbuhkan sifat kemunafikan di dalam dirinya. Dan jangan sampai menjadi orang-orang yang hanya ada kemunafikan saja dalam dirinya dan tidak ada sama sekali keimanan, ya. Ya. Kemudian wa ja'ala qalbahu saliman. Kemudian sungguh beruntung orang yang Allah jadikan hatinya salim, yakni bersih dari apa? Bersih dari penyakit-penyakit hati. Bukan penyakit yang sifatnya fisik, ya, penyakit hati yang sifatnya fisik. Penyakit hati yang sifatnya fisik itu bisa disembuhkan di dunia. Yang lebih berbahaya adalah penyakit hati yang sifatnya maknawi. Maksudnya seperti apa? Seperti misalnya hasad atau merasa apa curang, ya. Dan yang semisalnya, penyakit-penyakit hati. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan, hadisnya cukup panjang, ya, yang saya akan coba ulas sedikit tentang hadis ini, ya, terkait dengan orang yang masuk surga karena orang ini tidak pernah hasad sama sekali. Ya, tidak ada dalam dirinya itu rasa hasad. Ya, bersabda Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Muhammad, ya, Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kunna julusan ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kami suatu ketika duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Rasulullah berkata, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, ya, akan muncul di hadapan kalian sekarang orang dari penduduk surga. Fatala'a rajulun minal ansar fatantifu lihyatuhu min wudu'ihi. Ya, maka kemudian muncul seorang laki-laki dari kalangan ansar yang jenggotnya masih basah dengan air wudu. Qad ta'allaqat na'alayhi fi yadihi shimal. Dia membawa atau membawa sandalnya, kedua sandalnya dengan tangan kirinya. Ya, falamma kana al-ghad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla dhalik. Kemudian pada hari berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hal yang sama. Fatala adzalika ar-rajul mithla al-marratil ula. Maka kemudian muncul laki-laki yang sama sebagaimana pada yang terjadi pada hari kemarin, ya. Falamma kana al-yawmu tsalits qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla maqalatihi aidan. Fatala'a dhalika ar-rajul 'ala mithli halihi al-ula. Maka pada hari yang ketiga Rasulullah mengatakan hal yang sama dan muncul lelaki yang sama. Iya. Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'ahu Abdullah bin Amr ibn al-'As. Ya, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi, bangkit dari duduknya dan pergi, kemudian apa? Abdullah bin Amr bin al-As mengikuti laki-laki yang dikatakan dari penduduk surga tersebut. Faqala, berkata ya Abdullah bin Amr bin al-As, inni la haitu abi fa aqsamtu alla adkhul alayhi thalathan. Ya, sesungguhnya aku sedang ada masalah dengan bapakku. Fa aqsamtu alla adkhul alaihi thalathan, dan aku bersumpah untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Jadi ini alasan yang dikatakan oleh oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As, karena beliau ingin tahu siapa laki-laki ini, apa amalan laki-laki ini sehingga dia dikatakan min ahlil jannah. Ya, fa in ra'aita an tughwiyani ilaika hatta tamdiya fa'alta. Maka jika engkau mengizinkan, maka aku akan tinggal di rumahmu sampai berlalu 3 hari tersebut. Ya. Qala na'am, berkata laki-laki tersebut, ya, baiklah. Taib. Qala Anas, ya, berkata Anas, wa kana Abdullah yuhadithu annahu bata ma'ahu tilka layali thalatha, falam yirahu yakumu minal lail syai'an. Ya. Anas berkata bahwasanya Abdullah ibn Amr ibn al-As menceritakan bahwasanya dia menginap bersama laki-laki tersebut selama 3 hari dan dia tidak melihat laki-laki tersebut melakukan salat malam. Ya, tidak melakukan qiyamul lail. Ghaira annahu idza ta'arra wa taqallaba 'ala firashihi dzakarallahu 'azza wa jalla wa kabbara hatta yaqumu li salatil fajr. Ya, kecuali kalau laki-laki itu terjaga dari tidurnya, maka dia apa? Maka dia berzikir kepada Allah, bertakbir sampai waktu sholat fajr tiba. Itu yang dilakukan. Dan laki-laki ini tidak sholat malam. Hanya ketika dia terbangun dari tidurnya, dia berzikir kepada Allah, bertakbir kepada Allah, sampai kemudian datang waktu sholat fajr. Itu yang dilakukan. Ya, tidak sholat malam. Taib. Kemudian selanjutnya, Abdullah ibn Amr al-As berkata, ghaira anni lam asma'hu yaqulu illa khaira. Ya, aku tidak pernah mendengar dia mengatakan sesuatu kecuali kebaikan. Nah, ini salah satu amalan dia yang lain selain berzikir kepada Allah, ya, dan juga dia tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali kebaikan. Falamma madat thalath layalin waqittu an ahtaqira amalahu. Maka ketika sudah berlalu 3 hari tersebut, 3 malam tersebut, ya, hampir-hampir saja aku meremehkan amalannya. Laki-laki ini bagaimana disebutkan ahlul jannah? Tidak ada apa-apa, amalannya tidak ada. Tidak sholat malam, ya. Ini menunjukkan sholat malam suatu amalan yang berat, dan dia termasuk amalan ahlul jannah, ya. Jadi hampir-hampir saja Abdullah ibn Amr ibn al-As meremehkan amalan orang tersebut. Bagaimana bisa masuk surga dengan amalan yang remeh, ya. Qultu, kemudian aku berkata, ya Abdullah, inni lam yakun ya baini wa baina abi ghadabun wala hajarun thamma. Wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak ada antara aku dan antara ayahku permasalahan. Walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka thalatha mirar yatlu alaikum al'an rajulun min ahli al-jannah fatala'ta anta thalatha mirar. Ya, jadi di sini Abdullah bin Amr bin al-As membuka atau jujur mengatakan apa tujuan beliau menginap. Kata beliau, sebenarnya tidak ada masalah antara aku dengan ayahku. Aku menginap di sini karena sabda Rasulullah, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan muncul di hadapan kalian seseorang yang dari penduduk surga. Rasulullah mengulangi 3 kali dan engkau muncul 3 kali. Fatalaqta anta thalatha mirarin. Engkau muncul 3 kali. Fa'aratu an awiya ilaika li'anzura ma'amaluka fa'aqtadiya bih. Maka aku ingin untuk menginap di rumahmu ini untuk melihat apa sebenarnya amalanmu sehingga aku bisa mencontohmu. Falam araka ta'mal kathira amalin. Dan aku tidak melihat engkau melakukan amalan yang banyak. Faman ladzi balagha bika ma qala Rasulullah SAW. Maka amalan apa sebenarnya yang membuatmu sampai pada kedudukan sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW? Faqala ma huwa illa ma ra'ait. Ya, kata orang tersebut, ya tidak ada amalan kecuali apa yang kau lihat. Qala falamma wallaitu da'ani faqal. Maka ketika aku akan pergi, maka dia memanggilku. Faqal, dia berkata, ma huwa illa ma ra'ait ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah. Ya, jadi kata orang tersebut, sebagaimana kamu lihat, aku tidak mengerjakan amalan apapun, hanya saja aku tidak pernah mempunyai rasa iri sedikit pun kepada sesama muslim atau rasa iri terhadap kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya. Ya, ini jawaban dari orang tersebut yang menjadikan dia sebagai ahlul jannah. Ya, makanya kemudian berkata Abdullah bin Amr bin As, "Hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiq." Ya. Ini dia ya amalan yang menyampaikan kamu ke dalam surga. Ini dia amalan yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Ya. Ya, demikian pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh satu nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini salim, ya, bersih dari penyakit-penyakit hati, sebagaimana sahabat dari kalangan Ansar tadi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia ketiadaan rasa iri, rasa dengki, ya, kepada nikmat-nikmat yang diberikan kepada saudaranya, ya. Kemudian selanjutnya hadisnya, hadis Abu Dzar tadi lanjutannya, walisanahu shadiqan, dan sungguh beruntung orang yang Allah jadikan lisannya jujur. Ya, seorang muslim harus lisannya jujur. Ya. Bukan seorang pendusta. Ya, kemudian wa nafsahu mutmainnah, dan jiwanya tenang. Nah, ini yang terkait dengan bab yang kita bahas. Jadi orang yang jiwanya tenang ini sungguh suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqatuhu mustaqimah, dan akhlaknya baik, akhlaknya lurus. Wa ja'ala udhunahu mustami'atan au mustami'atun, dan Allah jadikan udhunnya, telinganya mendengar kepada perkara-perkara yang mustami'atan, yang baik, ya, mendengarkan pada perkara-perkara yang baik. Ya, wa 'ainahu nadhiratan, dan matanya melihat kepada hal-hal yang baik. Ya, kenapa demikian? Fa ammal udhun fakim'un, karena telinga itu seperti kima'. Kima' itu apa? Kima' itu seperti mihkan, yakni seperti corong. Apapun yang masuk, itu akan terus sampai ke dalamnya. Kalau kita ada galon gitu air, kita tuang air dari corong, maka semua yang ada air yang akan melalui corong tersebut masuk ke dalam galon. Demikian juga telinga. Semua yang kita dengar, apakah yang baik atau yang buruk, terus masuk ke dalam hati kita. Makanya bahaya. Ya. Makanya bahaya pendengaran itu. Jangan dengarkan yang syubhat, jangan dengarkan perkara-perkara yang haram, jangan dengarkan musik, karena itu akan memberikan pengaruh buruk kepada hati kita. Iya. Kemudian wa ainahu nadhirat. Afwan, lanjutannya, wa ammal ainu fa mu'abbiratan lima yu'yal qalb. Maka adapun mata, ya, mata itu melihat yang baik dan mata itu yang akan menghidupkan hati. Ya, waqad aflaha man ja'ala Allahu qalbahu wa'iyan, dan sungguh beruntung orang yang Allah jadikan hatinya itu hidup. Ya, orang yang jadikan hatinya itu hidup, bukan orang yang hatinya mati. Karena hati itu ada tiga kategori. Ada orang yang hatinya bercahaya dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang hatinya sakit, yaitu hatinya orang-orang munafik, dan ada orang yang hatinya mati. Maka sungguh beruntung orang yang Allah jadikan hatinya itu hidup, ya. Ya, demikian hadis yang dibawakan oleh Abu Dzar ini sebagai hadis penutup dalam bab ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah karena kelemahan saya dalam menyampaikan dan juga karena kebodohan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 1467 kHz Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.